بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين أعزكم الله termasuk sunnatullah pada ahlul haq Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mewujudkan memunculkan musuh-musuh yang senantiasa memerangi kebenaran, merendahkannya, melecehkannya, menggelarinya dengan berbagai macam gelar-gelar kejelekan yang membuat orang lain lari daripadanya. Ini sesuatu yang sudah lama terjadi. Dari mulai semenjak para anbiya wal mursalin dengan kaum mukminin, kaum muslimin yang beriman dengan mereka semua. Mereka memiliki musuh-musuh dari kalangan bangsa jin, dari kalangan bangsa manusia, dari kalangan mujrimin. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan, kami munculkan untuk tiap-tiap nabi musuh dari para setan-setan bangsa jin dan bangsa manusia. Sebagian mereka memberikan wahyu kepada sebagian yang lain dalam bentuk ucapan-ucapan menipu yang mempesona. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Dan demikianlah kami jadikan untuk tiap-tiap nabi musuh dari kalangan mujrimin, orang-orang mujrim, orang-orang jahat, orang-orang yang jelek. Cukuplah Rabb kamu sebagai pemberi petunjuk dan yang menolong. Ikhwanatina azzaikumullah, itu merupakan ketetapan ilahi yang tidak mungkin terlepaskan, yang tidak mungkin luput dari kehidupan yang ada ini. Ahlul haq dari kalangan para anbiya wal mursalin, dari kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, para pengikut mereka, pasti memiliki musuh-musuh, memiliki orang-orang yang membenci mereka. Bangsa jin, bangsa manusia, semua dari kalangan mujrimin. Begitu pula ikhwan fillah azzakumullah, terkhusus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para anbiya' wal mursalin, juga mendapatkan hal yang serupa, mengalami hal yang sama, muncul musuh-musuh Nabi dari kalangan kaum musyrikin Quraisy pada masa itu, juga dari kalangan ahli kitab. Mereka menjuluki Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan berbagai macam julukan-julukan jelek, gelar-gelar yang buruk, untuk memalingkan umat manusia dari dakwah beliau, untuk melarikan umat manusia dari Islam yang beliau ajarkan. Sebagian mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai sahir, tukang sihir. Sebagian lagi mengatakan kahin, dukun. Sebagian lagi mengatakan syair, penyair, syairun majnun, penyair gila. Ada yang mengatakan maftun, orang yang terfitnah. Ada yang mengatakan muftari, mukhtaliq, orang yang mengada-adakan dusta, seorang pendusta, kazzab, dan semisalnya. Musuh-musuh yang berupaya menghadang laju dakwah Islam dengan berbagai macam cara, gelar-gelar semacam tadi, bahkan sampai pada tingkatan fisik, sampai pada tingkatan perang melawan al-haq. Namun tetap al-haq, al-haq, ahlul haq, ahlul haq, para anbiya wal mursalin tetap sebagai seorang nabi, seorang rasul yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para pengikutnya tetap sebagai ahlul haq, sebagai kaum muslimin, kaum mukminin, tidak ada perubahan pada mereka, tidak ada yang membahayakan mereka. Juga Rasulullah SAW tetap sebagai seorang nabi, seorang rasul, khatamul anbiya wal mursalin, tidak ada yang mempengaruhi beliau dengan permusuhan-permusuhan tadi. Ikhwanatina azzakumullah, begitu pula yang dialami oleh kaum muslimin yang beriman kepada Allah dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dari mulai masa sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, para imam, para imam, imam kaum muslimin, dan yang sejalan dengan mereka dari masa ke masa, dari hari ke hari, generasi ke generasi, sampai sekarang ini juga mengalami hal yang sama. Mereka memiliki adu, musuh-musuh dari bangsa jin, bangsa manusia, dari kalangan mujrimin, yang berupaya untuk meredam al-haq yang mereka bawa, meredam sunnah Rasulullah SAW yang mereka dakwahkan, yang mereka amalkan. Barakallahu fikum. Bahkan ini sudah menjadi semacam ciri khasnya orang-orang yang menyimpang, musuh-musuh agama, musuh-musuh sunnah, memusuhi al-haq, memusuhi Islam, memusuhi sunnah, memusuhi sahabat, memusuhi salaf, memusuhi orang-orang yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Jadi musuh mereka, membenci mereka, melecehkan mereka, menghinakan mereka, merendahkan mereka, dan menjulukinya dengan julukan-julukan yang membuat umat lari daripadanya. Tetapi ahlu sunnah, ahlul haq, tetap ahlul haq. Tidak ada yang membahayakan mereka sedikit pun. Pada kesempatan kali ini akan saya bacakan sebuah penjelasan yang cukup panjang namun sangat penting, yang menggambarkan apa yang disampaikan di atas, terkhusus terkait dengan umat Muhammad alaihissalatu wassalam, terkhusus kaum muslimin, kaum mukminin yang mengamalkan sunnah nabinya alaihissalatu wassalam, bagaimana permusuhan ahlul bidah kepada mereka. Disebutkan oleh al-imam Syekhul Islam Abu Uthman Ibnu Ismail Ibnu Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah, al-imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Aqidatul Salaf Ashabul Hadith. Beliau wafat tahun 449 Hijriah. Barakallahu fikum, termasuk ulama yang terdahulu. Dalam kitabnya Aqidatul Salaf Ashabul Hadith, beliau menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri ahlul bid'ah, ciri-ciri musuh-musuh sunnah. Beliau mengatakan, qala rahimahullah, wa alamatul bid'i ala ahliha zahiratun badiyah. Ciri-ciri bid'ah pada pelakunya sangat nampak jelas. Ini ciri-ciri ahlul bid'ah sangat nampak, sangat jelas. Wa azharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbarin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ihtiqaruhum lahum واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. Beliau mengatakan tanda-tanda dan ciri-ciri ahlul bid'ah yang paling nampak, yang paling jelas, ialah kerasnya permusuhan mereka terhadap orang-orang yang membawa hadis Nabi, sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Permusuhan. Mereka melecehkan, merendahkan pembawa-pembawa sunnah tadi. Meremehkannya. Menjuluki ahlu sunnah dengan julukan hasyawiyah. Hasyawiyah. Hasyawiyah itu hanya semata-mata luarnya saja, tidak paham isi kandungannya. Dijuluki sebagai jahalah, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Zahiriyah, zahiri, tekstual. Musyabbihah, dan dijuluki sebagai musyabbihah atau mujassimah. Bahasa mereka menjasmanikan Allah Azza wa Jalla. Ini ciri-ciri musuh-musuh sunnah, orang-orang menyimpang, ahlul bid'ah, yang begitu nampak, yang begitu jelas, yang dengan mudah bagi kaum muslimin, bagi ahlu sunnah mengenali mereka. Permusuhan yang sangat kepada ahlu sunnah. Melecehkan mereka, menghinakan mereka, meremehkan mereka, dan menuduh mereka, menamai mereka, menggelari mereka dengan gelar-gelar dusta. Dikatakan hasyawiyah, dikatakan jahalah orang jahil, dikatakan zahiriyah, dikatakan musyabbihah. Kemudian As-Sabuni rahimahullah menjelaskan sebabnya. I'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annaha fi ma'zilin 'anil 'ilmi وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة. Itu semua permusuhan mereka. Mereka melecehkan ahlu sunnah, menamai dengan penamaan-penamaan yang dusta. itu semuanya karena mereka meyakini, ahlul bid'ah itu meyakini tentang sunnah-sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, sunnah Rasul itu jauh dari ilmu. Khabarnya Rasul, hadisnya Rasul jauh dari ilmu. Mereka meyakini yang namanya ilmu ialah apa yang dilemparkan oleh syaitan kepada mereka dari hasil-hasil olah akal mereka yang rusak, dari was-was jiwa mereka yang kelam, yang gelap, dari bisikan-bisikan hati mereka yang kosong dari kebaikan, dari kalimat-kalimat hujah-hujah mereka yang atilah, yang kosong, yang gak berbobot, bahkan syubhat-syubhat mereka yang batil, yang terbantahkan. Ini sebabnya mereka tidak memandang sunnah sebagai ilmu. Mereka tidak memandang sabda-sabda Rasul, khabar-khabar Rasul, hadis-hadis Rasul sebagai ilmu. Itu bukan ilmu. Itu hasyawiyah, itu zahiriyah, itu musyabihah, itu jahalah. Ilmu itu yang ada pada mereka, yang ternyata kata beliau hasil akal mereka yang rusak, was-was jiwa mereka yang gelap, bisikan-bisikan hati mereka yang kosong dari kebaikan, hujah-hujah yang lemah, hujah yang batil, yang terbantahkan. Itu sebabnya. Belum membawakan ayat, ulaika alladzina la'anahumullahu fa'asammahum wa'a'ma absarahum. Mereka lah orang-orang yang Allah melaknat mereka, maka Allah tulikan mereka, Allah butakan mata mereka. Kemudian beliau membawakan sebuah asar dengan sanadnya dari Ahmad Ibnu Sinan Al-Qattan rahimahullah. Dia menyatakan, laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahlal hadis. Tidak ada seorang mubtadi' pun, ahli bid'ah pun di dunia ini, melainkan dia pasti membenci ahli hadis. فَإِذَا بَتَدَعَ الرَّجُلُ نُزِعَتْ حَلَوَةُ الْحَدِثِ مِنْ قَلْبِهِ. Apabila seseorang itu membuat kebid'ahan, maka akan dicabut lezatnya, manisnya hadis dari hatinya dia. Ini asar yang luar biasa dari seorang yang mujarrib, yang betul-betul mengerti pengalaman dalam bidangnya, menyatakan sebagai sebuah kaidah, tidak ada seorang ahli bid'ah pun di muka bumi ini, melainkan dia pasti membenci ahli hadis. Kemudian beliau membawakan juga, misal lompati, sebuah asar pernyataan dari al-imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Al-Hanbali Ar-Razi, dikenal dengan Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah. Katanya Abu Hatim Ar-Razi, alamatu ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Ciri-cirinya ahlul bid'ah ialah mereka menikam, mereka mencela ahlul athar. Wa alamatu zanatiqah tasmiyatuhum ahlal athari hasyawiyah yuriduna bidzalika ibtalal athar. Ciri-ciri kaum zindiq, ciri-ciri kaum zindiq, mereka menamakan ahlul athar dengan hasyawiyah. Mereka menginginkan dengan penamaan itu membatalkan sunnah Rasul. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlas sunnati mujabbirah. Ciri-ciri qadariyah, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai jabriyah. Wa alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbihah. Ciri-ciri jahmiyah, mereka menamakan ahlu sunnah sebagai musyabbihah, mujassimah, yang menjasmanikan Allah. Wa alamatul rafidah, dan ciri-ciri rafidah tasmiyatuhum ahlal athari nabitatan wa nasibah. Mereka menamakan ahlu sunnah, ahlul athar dengan nabitah nasibah. Orang-orang yang tumbuh, yang muncul, yang memusuhi ahlul bait. Itu ucapannya Abu Hatim Ar-Razi. Lalu Abu Uthman As-Safuni menyatakan, qultu ana, saya katakan, kullu dzalika asabiyah. Semua nama-nama tadi nama-nama asabiyah, nama-nama hizbiyah. Wala yalhaqu ahla sunnati illa ismun wahid wa huwa ashabul hadith. Dan tidak ada yang melekat, tidak ada yang menempel pada ahlu sunnah melainkan satu nama, yaitu ahlul hadith. Wa qultu ana, dan juga saya mengatakan, kata As-Sabuni rahimahullah, ra'aitu ahlal bid'ah fi hadhil asma' allati laqabu biha ahlas sunnah wa la yalhaquhum shay'un minha fadlan min Allah wa minna salaku ma'ahum maslakal musyrikin. Saya memandang, kata beliau, kata As-Sabuni rahimahullah, saya melihat ahlul bid'ah ini dengan nama-nama yang mereka menggelari ahlu sunnah dengannya, padahal tidak ada yang menempel pada ahlu sunnah sedikit pun dari nama-nama tadi. Fadilah dari Allah, anugerah dari Allah. Saya melihat, kata beliau, tindakan ahlul bid'ah ini mengikuti cara-cara kaum musyrikin bersama Rasulullah SAW. Fa'innahum muktasamul qawla fih, fasammahu ba'duhum sahira, wa ba'duhum kahina, wa ba'duhum syaira, wa ba'duhum majnuna, wa ba'duhum maftuna, وبعضهم مفترين مختلقا كذابا. Kaum musyrikin macam-macam ucapannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan beliau tukang sihir. Yang lain mengatakan dukun. Yang lainnya mengatakan penyair. Yang lainnya mengatakan majnun, orang gila. Yang lain mengatakan maftun, orang terfitnah. Yang lainnya mengatakan muftari, mukhtaliqun kadzdzab, seorang pendusta. Yang mengada-ngada. Subhanallah, kata beliau. Beliau mengatakan situ, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'ayibi ba'idan bari'a. Sementara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam dari keaiban-keaiban tadi bara', dan jauh daripadanya. Wa lam yakun illa rasulan mustafan nabiyya. Beliau tidak ada lain kecuali seorang rasul, seorang nabi, seorang yang Mustafa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada yang selain itu. Wa kadzalikal mubtadi'ah khadzalahum Allah iktasamul qawla fi hamalati akhbarihi wa naqalati atharihi wa rawati ahadithihi al-muqtadina bihi al-muhtadina bi sunnatihi al-ma'rufina bi ashabil hadith fasammahum ba'dhum hashawiyyah wa ba'dhum mushabbihah wa ba'dhum nabitah wa ba'dhum nasibah wa ba'dhum jabariyah. Begitu pula ahlul bid'ah, kata beliau. Tadi kaum musyrikin terkait dengan Rasul SAW. Begitu pula ahlul bid'ah khadzalahumullah. Semoga Allah merendahkan mereka. Mereka juga macam-macam ucapannya tentang orang-orang yang membawa sunnah Rasul. Macam-macam ucapannya, tuduhan-tuduhannya terkait dengan ahlu sunnah, pembawa khabarnya Rasul, yang menukil athar-athar Rasul, macam-macam ucapannya tentang rawi-rawi hadisnya yang mengikuti jejak langkah Rasulnya, yang mengambil hidayah dengan sunnah Rasulnya, yang ma'ruf dengan ashabul hadis, macam-macam. Sebagian ahlul bid'ah menuduh ahli hadis dengan hasyawiyah, yang lain menuduh dengan kata-kata musyabbihah, yang lain menuduh dengan kata-kata nabitah, nasibah, jabariyah. Macam-macam ucapannya. Tetapi kata beliau, wa ashabul hadithi isamatun min hadhihi al-ma'ayibi. Ahlul hadith terjaga, terjaga, ma'sum, terjaga dari Allah Azza wa Jal, terjaga dari kaiban-kaiban tadi. Bariyatan, naqiyatan, zakiyatan, taqiyah. Ashabul hadith bariyah, bara' dari itu semuanya. Naqiyah, murni. Zakiyah, suci. taqiyah, bertakwa. Tidak ada pada mereka itu semuanya. Walaisu illa ahla sunnatil mudiyah wassiratil mardiyah wassubulis sawiyah walhujajil baligah alqawiyah. Mereka ahli sunnah, ahli hadith, tidak ada lain kecuali ahli sunnah yang terus berlangsung, ahli sirah, orang-orang yang sirahnya diridhai, ahli subulis sawiyah, orang-orang yang lurus-lurus jalannya, orang-orang yang hujah-hujahnya mantap dan kuat. Qad waffaqahumullah liittiba'i kitabihi wa wahyihi wa khitabihi wa ittiba'i aqrabi awliya'ihi wal iqtida'i bi rasulih sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi allati amara fihi ummatahu bil ma'ruf min al qawli wal 'amal wa zajarahum 'anha 'anil munkari minhuma. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada ahli hadis, kepada ahli sunnah untuk mengikuti kitab sucinya, wahyunya, khitabnya, kalam-kalamnya, mengikuti wali yang paling akrab, mengikuti wali Allah yang paling dekat dengannya, mencontoh rasulnya sallallahu alaihi wasallam pada khabar-khabarnya, pada hadis-hadisnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya memerintahkan umatnya dengan perkara yang ma'ruf, baik ucapan atau perbuatan, melarang mereka dalam sunnahnya dari perkara-perkara yang mungkar, baik mungkar ucapannya atau mungkar amalannya. Wa 'anahum ala tamassuki bi sirati, dan Allah membantu ahlu sunnah untuk tamasuk berpegang teguh dengan sirah Nabi, wal ihtida' bi mulazamati sunnatih, dan memberikan petunjuk kepada ahlu sunnah untuk mulazamah dengan sunnah Rasul. Wa ja'alahum min atba'i aqrabi awliya'ih wa akramihim wa 'azzihim 'alaih, dan Allah menjadikan mereka termasuk pengikut wali Allah yang paling Allah dekatkan kepadanya, yang paling mulia, yang paling mulia, yang paling izzah di antara mereka. Wa syaraha sudurahum li mahabbatih wa mahabbati a'immati syari'atih wa ulama'i ummatih, dan Allah lapangkan dada-dada ahlu sunnah untuk mencintai Rasul, mencintai imam-imam, tokoh-tokoh syariatnya, dan ulama-ulama umatnya. Wa man ahabba qauman fahuwa ma'ahum yawmal qiyamah bi hukmi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam almaru ma'a man ahab, dan barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka dia nanti akan bersama dengan mereka di hari kiamat nanti dengan hukum sabda Rasulullah alaihi wasallam almaru ma'a man ahab, orang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Intaha kalamuhu rahimahullah, selesai ucapannya beliau rahimahullahu taala. Begitu gamblang ucapan ini khonam tina azakumullah beliau sampaikan pada masa hidupnya beliau. Beliau lahir tahun 300-an, wafat tahun 440 sekian yang saya bacakan tadi. Ucapan beliau ini khonam tina azakumullah seolah-olah disampaikan, diutarakan di zaman kita sekarang ini. Di zaman sekarang ini khonam tina azakumullah hampir semua orang-orang yang menyimpang, semua ahlul bid'ah dari berbagai macam paham mereka, sekte-sekte mereka, kelompok-kelompok mereka, mereka sekarang panah-panahnya diarahkan semuanya kepada ahlus sunnah, diarahkan kepada ahlul haq, diarahkan kepada salafiyin, ashabul hadith yang bertamasuk dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Permusuhan ahlul bid'ah di zaman sekarang ini luar biasa. Tidak lagi terang, enggak lagi diam-diam, tapi terang-terangan dengan berbagai macam bentuk permusuhan-permusuhan yang ada. Persis seperti yang digambarkan oleh beliau rahimahullah ta'ala. Julukan-julukan jelek dimunculkan oleh mereka semua. Julukan hasyawiyah masih ada sampai sekarang ini. Julukan musyabihah, mujassimah masih ada sampai sekarang ini. Julukan-julukan yang lain masih ada. Khawarij menjuluki ahlus sunnah sebagai murji'ah. Murji'ah menjuluki ahlus sunnah sebagai khawarij. Padahal murji'ah lawannya khawarij. Khawarij lawannya murji'ah. Sama lain menyematkan gelar keburukan kepada Ahlus Sunnah. Khawarij dari sebelah sini mengatakan, kamu Murji'ah ya Ahlus Sunnah. Murji'ahnya, kamu Khawarij ya Ahlus Sunnah. Padahal Ahlus Sunnah, bukan Khawarij, bukan Murji'ah. Barakallahu fiikum. Dari kalangan Sufi, menuduh Ahlus Sunnah sebagai Hasyawiyah sampai sekarang ini. Menurut Salafiyin sebagai Hasyawiyah, mujassimah, menjasadkan Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala masih ditambah lagi dengan gelar-gelar buruk, gelar-gelar yang lain-lainnya yang mereka munculkan. Di antara gelar-gelar tadi, khanafitina azakumullah, ada gelar-gelar yang sesungguhnya bagus, gelar-gelar baik, tetapi oleh kebanyakan ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka simpangkan maknanya, mereka kaburkan maknanya, mereka menggambarkan dengan penggambaran yang begitu mengerikan, yang begitu mengerikan. Mereka menjuluki al-mutamassik bis sunnah, orang-orang yang tamassuk dengan sunnah disebut sebagai radikal, pemahamannya radikalisme. Menjuluki orang-orang yang bertauhid, ahlu tauhid, yang mengesakan Allah dalam perkara ibadah, dijuluki sebagai Wahabi. Sebagai Wahabi. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menjuluki orang-orang yang kembali kepada bimbingan Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para immatuddin ila yaumiddin, dikatakan sebagai salafisme, berpemahaman salafi. Sebagian mereka menggabungkannya, sawabi, salafi wahabi. Salafi ucapan yang sangat indah, nama yang sangat bagus. Tetapi mereka menggambarkannya dengan sebuah penggambarannya begitu mengerikan, sehingga umat itu dibikin ngeri, begitu takut dengan julukan-julukan tadi. Allahul musta'an. Ini yang terjadi sekarang ini. Bukan semata-mata menjuluki, tetapi itu semuanya mereka sebutkan, mereka sampaikan, mereka utarakan di berbagai macam media-media yang ada. Apalagi zaman sekarang, semuanya serba mudah dengan berbagai macam medsos-medsos yang ada, media sosial yang ada. Luar biasa. Tidak hanya itu, tidak hanya itu, fisik mereka lakukan. Pelarangan-pelarangan dari pengajian-pengajian, pelarangan-pelarangan dari mengadakan taklim-taklim, pelarangan dari mengadakan daurah-daurah, penggerebekan-penggerebekan, demo-demo, dan yang semisalnya, luar biasa. Luar biasa. Dan sekarang ini, khonatina azakumullah, musuh-musuh sunnah, terkhusus dari kalangan Syiah Rafidhah, terkhusus dari kalangan Khawarij, terkhusus dari kalangan jil, dari kalangan jin, dari kalangan sufiyah, mereka dengan terang-terangan menyatakan bahwasanya mereka berkonspirasi, mereka bersatu padu menghadapi satu musuh bersama, yaitu Salafi. Kalau dulu mengatakan Wahabi, sebagian masih suka dengan kata-kata Wahabi, sekarang enggak. Karena mereka merangkul sebagian Wahabi tadi. Musuh sekarang satu, Salafi. Musuh bersama, Salafi. Syiah Rafidhah, kawan kami. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, fenomena yang semacam ini membuat kita merasa penting untuk menjelaskan, mengkaji lebih lanjut tentang salafisme. Ini istilah dari mereka ya, Pak. Bukan dari kita Ahlussunnah. Ahlussunnah salafi bagi bahasa Arab. Mereka menggunakan bahasa Latin gitu ya. Salafisme itu mereka. Yakni pemahaman salaf. Penting bagi kita untuk mengkaji. Mengkaji tentang salafiyah ini. tentang pemahaman salaf ini, tentang manhajus salaf ini. Apa sesungguhnya? Supaya kita paham hakikatnya, paham prinsip-prinsipnya, paham sifat-sifat orangnya, paham syiar-syiar mereka. Barakallahu fikum. Maka diangkat pembahasan tema kali ini, barakallahu fikum, dengan judul Ada Apa Dengan Salafisme. Ada apa dengan salafis? Ada apa dengan salafi ini? Kenapa kok dimusuhi? Kenapa kok rame-rame menjadikan salafi sebagai musuh mereka? Kenapa? Sampai rela harus bergandengan tangan dengan liberalisme, pluralisme, jin, kemudian dengan syiar Rafidhah, dengan khawarij, dengan sufia, bersatu padu. Kenapa kok yang dimusuhi salafi? Ada apa dengan salafisme? Barakallahu. Kenapa kok dimusuhi? Perlu kita kaji. Apakah mereka memusuhi sebuah firqatun dhalah, sekte yang sesat? Firqatun kafirah, sekte yang kafir? Ataukah mereka memusuhi sesuatu yang benar? Dan perlu diingat, khanumtina azakumullah, mereka dengan terang-terangan, dengan tegas menyatakan bahwasanya salafi sesat, menyesatkan. Terang-terangan mengatakan demikian, sesat, menyesatkan. Bahkan sebagian mereka mengatakan kafir dikarenakan menjasmanikan Allah Azza wa Jalla. Maka kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla al-ma'unah, at-tawfiq was-sadad, untuk bisa sedikit menjelaskan tentang apa itu salafi, apa itu salafiyah, pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, dari mulai sekarang sampai keesokan hari. Durasinya panjang ya, panjang. Luar biasa. Panjang banget untuk pondok Ibnu Qayyim ini. Luar biasa, panjang. Maka nafas saya pun juga jadi panjang. Tidak terbebani dengan waktu yang sedikit. Berarti saya bisa leluasa menyampaikan isi hati. Nanti gitu ya, isi hati yang ingin diungkapkan dari apa yang kita ilmui dari keterangan-keterangan para ulama terkait dengan salafisme tadi. Tayyib. Khamdina azzakumullah. Yang namanya as-salafiyah itu nisbatun ila salaf, nisbah kepada salaf. Yang namanya salaf ialah kullu man taqaddamak, setiap orang yang telah mendahuluimu, yang telah mati mendahului kamu. Sehingga orang yang lebih dahulu wafat, lebih dahulu meninggalkan dunia adalah salaf. Itu makna secara bahasa. Barakallahu fikum. Kullu man taqaddamak. Tayyib. Yang dimaksudkan di sini barakallahu fikum adalah disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syu'bayt Al-Jabiri hafizahullahu taala wa ra'ah dalam risalah beliau Imdadus Salafi bi qawa'id wa usul fil manhaj as-salafi, yang dimaukan dengan as-salaf adalah kullu man mada ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharih, kullu man mada ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharih min ashabihi wa immati tabi'in wa man ba'dahum. Yang namanya salaf secara istilah adalah setiap orang yang telah lalu sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam yang mengikuti jejak langkah Nabi dari kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, imam-imam tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka. Nah, ini definisi juga disebutkan dalam oleh para ulama yang lain dalam banyak karya-karya mereka tentang makna salaf. Kalau salaf secara bahasa semuanya mendahului kamu, yang mendahului kamu. Tapi yang dimaukan sekarang ini adalah salaf kita yang mendahului kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in yang meniti jalan ke Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka dikenal dengan sebutan salafus salih, salaf yang baik. Mereka dikenal dengan sebutan al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah, tiga generasi utama yang dimuliakan oleh Allah azza wajal, yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat manusia generasiku, kata Rasul, para sahabat, lalu yang setelah mereka para tabi'in, kemudian yang setelah mereka lagi para tabi'in. Nah, sehingga yang namanya salafiyah adalah sebuah penisbatan kepada para sahabat, kepada para tabi'in, asma'ut tabi'in. Salafi itu orangnya, seseorang yang menisbahkan diri kepada para sahabat, para tabi'in, asma'ut tabi'in, yakni orang-orang yang meniti jejak langkah mereka semua dalam mengamalkan agama ini. Barakallahu fikum. Ini yang namanya salafiyah dan juga yang namanya salafi. Baik. Adapun terkait dengan al-manhajus salafi, manhaj salaf, kita bahasakan salafisme, pemahaman salaf, manhaj salaf. Adapun salafisme disebutkan juga oleh Syekh Ubaid al-Jabiri dalam risalah yang sama. Beliau mengatakan, wa ammal manhajus salafi fahuwa ittiba'u kulli ma jaa'a 'anillah wa 'an rasulihi sallallahu 'alaihi wa sallam wat tamassuku bidzalika qawlan wa 'amala. Mengikuti semua yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, lalu berpegang teguh dengannya dengan ucapan dan amalan. Dengan ucapan dan amalan. Ini yang namanya salafisme. Sehingga salafisme itu, barakallahu fikum, kembali kepada bimbingan Allah, kembali kepada bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam, mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya, berpegang teguh dengan bimbingan Allah dan Rasulnya dalam semua aspek kehidupannya, ucapan dan amalan. Yang datang dari Allah, Al-Quranul Karim. Yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, sunnatuhul mutahharah, sunnah-sunnah Rasul yang suci. Sunnah dengan makna yang umum, ya ikhwan. Bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran beliau yang termaktub dalam hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dipegangi, diikuti, diwujudkan dalam ucapan dan perbuatan. Belum mengatakan hadza huwal manhajus salafi wa huwa tariqus salafi wa huwa maslaku ahli sunnati wal jamaah. Inilah manhaj salaf, inilah tariqah salaf, inilah maslak, metodologi yang ditempuh oleh ahli sunnati wal jamaah dalam beragama. Ditambah lagi khonatin a'zakumullah, yang namanya salafisme di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kembali kepada salafnya sesuai dengan labanya, kembali pada pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan para immatuddin. Barakallahu fikum. Dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madghali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, disebutkan di dalam majmu' kutub warasail wa fatawa Syekh Rabi' bin Hadi di jilid yang ke-14 halaman 165. Beliau ditanya, ditanya, halis salafiyah hizbun minal ahzab, apakah salafisme itu satu hizib dari hizib-hizib yang ada, satu partai dari partai-partai yang ada, satu hizbiyah dari hizbiyah-hizbiyah yang ada? Beliau mengatakan, ana qad ajabtu ala mithli hadha as-su'al fi maqawin tawil nushira fi jaridah al-muslimun. Saya sudah pernah menjawab pertanyaan serupa dalam makalah panjang yang disebarkan di koran Al-Muslimun. Belum mengatakan setelah itu, as-salafiyun hum ahlul haq wal-intima'u ilal manhajis salafi syaraf wal-akhdu bihi wal-adhu alaihi bin nawajid wajibun awjabahullah تبارك وتعالى وحتمه الله عز وجل. السلفيون para salafi, salafiyin adalah ahlul haq, orang-orang yang di atas kebenaran, bersandar, menisbahkan diri, menyandarkan diri kepada salafisme, manhaj salaf itu kemuliaan, mengambilnya sebagai pegangan, menggigitnya dengan geraham-geraham kita, berpegang teguh dengannya, kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, yang Allah fardhukan atas kita, kewajiban berpegang teguh dengan salafisme, kewajiban memegangnya dengan kuat dengan geraham-geraham kita, kewajiban yang Allah wajibkan atas kita semuanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, sesungguhnya ini jalanku yang lurus, ikuti dia. Di sini beliau zahirnya memaknakan siratal mustaqim dengan salafiyah. Jalan yang lurus adalah salafisme, manhaj salaf dengan makna yang bukan di atas. Fattabi'u, maka ikutilah. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain di An-Nisa 115, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami palingkan kemana dia berpaling, dan kelak akan kami masukkan dalam neraka jahanam. Jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Belum mengatakan setelah itu. Ini yang kita inginkan dari keterangannya beliau. Belum mengatakan famal manhajus salafi illa sayrun ala sabilil mu'minin minas sahabah wattabi'in wassalafis salih. Salafisme, saya sering menggunakan ini istilah ya ikhwan, menggunakan bahasa mereka. Kalau antum telun dengan bahasa mana salaf. Baik. Paham salah ya? Saya sering gunakan ini, temanya itu ya ikhwan, menggunakan bahasa mereka. Salafisme, manhaj salaf, tidak ada lain kecuali berjalan di atas jalannya kaum mukminin, menempuh jalannya kaum mukminin dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan salafun salih. Lengkap. Sehingga yang namanya salafisme, ayyuhan nas, ayyuhal muslimun, ayyuhal mubtadi'ah, salafisme, manhaj salaf, itu adalah Islam itu sendiri. Salafisme itu kembali kepada Al-Quranul Karim, bimbingan Allah Azza wa Jal, kembali pada sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam yang sahih, dan meniti jejak langkah salaf yang soleh, jejak langkahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, salafun salihin, kata lagi yang lain. Dan itulah yang namanya siratal mustaqim. Allah mewajibkan kita untuk mengikutinya. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, ikuti dia. Itulah sabilul mukminin, jalannya para sahabat, jalannya kaum mukminin. Barang siapa yang menentang ini semua diancam dengan ancaman yang dibawakan tadi. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi dia petunjuk mengikuti selain jalannya kaum mukminin, akan kami palingkan, kemudian dia berpaling, dan kelak akan kami masukkan dalam neraka jahannam, wa sa'at masira. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau kembali kepada bimbingan Rasul, tidak mau kembali kepada jalannya para sahabat kaum mukminin. Bahasa singkatnya, tidak mau kembali kepada salafisme, pemahaman salaf. Dengan ayat ini kita bisa menyatakan, tentu dengan pemahaman di atas, yang namanya salafisme al-haq, salafisme itu Islam itu sendiri, salafisme sunnah Rasulullah SAW, salafisme kembali kepada pemahaman salaf dan salih. Berpegang teguh dengan salafisme wajib, wajib Allah yang mewajibkannya, mengikuti mereka semua. Menentang salafisme diancam dengan dua ancaman. Menyelisihi salafisme diancam dengan dua ancaman. Ancaman yang pertama, ancaman penyimpangan. Nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan, kemudian dia berpaling. Ancaman yang kedua, ancaman neraka. Wa nuslihi jahannam, dan kelak akan kami masukkan dalam neraka jahannam. Barang siapa yang tidak mau kembali kepada salafisme, pemahaman salaf, ini ancamannya. Barang siapa yang menyelisihi salafisme, pemahaman salaf, ini ancamannya. Bisa juga kita menyatakan segala sesuatu yang menyelisihi manhajus salaf diancam dengan neraka. Segala sesuatu yang menyelisihi manhajus salaf, sebuah penyimpangan dan kesesatan. Belum mengatakan setelah itu. Wal adillatu kama qultu lakum minal masatir al-qadima wal haditha thumma hum laysu hizba walakin al-ahzab al-dallah turidu an tushawwiha al-manhaj al-salafi wa tasuddu an-nasa an. Dalil-dalilnya seperti yang saya utarakan kepada kalian semua tadi, dari sumber-sumber yang dulu sampai sekarang. Kemudian salafiyin bukan hizib, bukan hizbiyah, bukan partai, bukan golongan. Tetapi kenyataannya barakallahu fikum, para hizib-hizib yang sesat itu tadi, hizbiyah-hizbiyah yang menyimpang itu tadi, merekalah yang ingin mencoreng-moreng salafisme, mencoreng-moreng manhaj salaf, dan berupaya untuk memalingkan umat manusia daripadanya. Nah, itulah yang namanya salafisme. Jelas, gamblang, tidak ada teteng aling-aling. Salafisme, Islam. Salafisme, ya sunnah Rasul. Salafisme, ya Al-Quran, Al-Hadis yang sahih, yang keterangan para sahabat. Salafnya kita, ya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Dan para imam-imam yang terkemuka pada masanya masing-masing ila yaumiddin. Tidak ada lagi yang lain. Sedikit pun salafisme tidak keluar dari Islam. Sedikit pun, sejenak pun, sekejap pun tidak pernah keluar dari namanya Islam dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barakallahu fiik. Lalu siapa kira-kira yang mendirikan salafisme? Kira-kira siapa yang mendirikan salafisme? Apakah yang mendirikannya adalah Imam Ahmad ibn Hanbal? Apakah yang mendirikannya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah? Apakah yang mendirikannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi? Jawabannya saya serahkan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah Ta'ala wa ru'ah. Namun pembacaannya nanti ba'dal maghrib barakallahu fikum, dikarenakan sudah jam 6 kurang sedikit. Nah, jadi nafas dulu sebentar, kita persiapan untuk salat maghrib. Yang wudu silakan berwudu, nanti ba'dal maghrib lanjut. Kadung panas harus lanjut, jangan didinginkan sampai pada isya. Nah, kalau dingin mulainya lagi susah gitu ya. Nah, insyaallah ta'ala nanti akan saya bacakan penjelasan dari Syekh Ubaid Al-Jabiri tentang siapa pencetus salafisme itu. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadhlu hafizakum.